Telung tibane jani galahe siduri raga ketemu benang tresnane mepalasan adi ngeling siksikan ngelut dewek beli adi ngambul sing mekabar bawak satu mejalan nijani iraga buin ketemu dan bil-bil beli masalah di jani dadi kurenan nyaman beline adi mantan dadi ipan mire badi mulan nyelapan pang nepukin beli nyakit hati mirip adi sing nawang tukuranan adi balikan dong baline selimputan matan baline nepokin adi sesahi ngeroman mecanda di harapan beli yang mula adi sing nawang depang subuh beli pedi dini sakit diolas tekanti beli nawang undok kemekacang ipidan iraga taen matunangan beli sing sanggup nepuken ibeli sebat bareng masa salah di mulan nyelapan pang nepukin beli nyakit hati apa mirip adi sing nawang tukuranan adi balikan dong baline selimputan sesahi ngeroman mecanda di harapan beli yang mula adi sing nawang depang subuh beli padi dini sakit diolas tekanti beli nawang doke mekacang ipidan iraga taen motunangan beli sing sanggup nepuken ibeli sebat bareng masa salah.